Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabbul Izzati. Allah Jalla Jalalu. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun da'imun. La yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La pagi harinya membaca tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dan Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ismul a'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca ta'awudz sebanyak tiga kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu kemudian disambung dengan surat Al-Hasyr tiga ayat terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan dia kepada 70 ribu malaikat yang bersalawat